hati, cuy cuy hati. Dum em berangkaban non cuy hati, cuy cuy hati, cuy cuy hati. Darame yang surah, abang lagi buka. Bagam tamperap cinta tak berkerap di nodeh hai. Dam jom lam dada lagi muun pada lekai. Hantar pegang dari awal lon rap kanja. Hantar pegang dari awal lon rap kanja. Besar bawah hati jangan mati penasaran. Jaga rindang tangan ayun langkah goyang-goyang. Mekali-kali lon cuy-cuy hati, cuy-cuy hati, cuy-cuy hati. Dum ember darame yang surah, abang lagi buka. Bagam tak berap cinta tak berkerap di nodeh hai. Dam jub lam dada lagi muun pada lekai. Dek lini rayu kalau tepu abang gombal. Dak urang pegah abang play beraja gombal. Mana ada hanya ingat abang kau berkata dengan adik. Ngai pejom. Aduh. Ibu jom lah adik. Aduh. Abang kak, I love you kak, dek. I miss you. I love you too. Gombal. Nyo, Cik.